kita menjaga, berusaha menjaga nikmat ini, maka tidak henti-hentinya di dalam mukadimah dibaca firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, meninggal, kecuali kalian muslim. Maka dalam ayat ini diperintah untuk sabat kokoh di atas keislaman, istiqomah di atas iman, di atas Islam, sampai akhir hayat, sampai akhir kehidupan di muka bumi ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di antara sebab terjaganya iman, Islam adalah mengilmuinya, mempelajarinya. Maka sebagai bentuk kita syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini, kita mempelajari Islam, mempelajari iman, dan mengamalkannya. Mempelajari Islam atau agama yang hak, mempelajari iman dengan benar dan mengamalkannya, ini termasuk langkah atau cara untuk memerangi nafsu kita, hawa nafsu kita ini. Kalau iman yang kokoh, iman yang sempurna, apabila nafsu kita mengikuti iman itu, mengikuti Islam, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam mengikuti hawa nafsu kita, tapi hawa nafsu kita yang harus mengikuti Islam. Ya, insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Salah satu kalian belum beriman, dinafikan keimanannya. Salah satu kalian belum beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku, kata Rasulullah SAW, bawa. Apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesempurnaan keimanan seseorang di saat hawa nafsunya mengikuti iman itu, mengikuti Islam, mengikuti apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam bab yang ke-38, yaitu bab tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60 yang menjelaskan tentang adanya sebagian manusia yang mengaku dirinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata hatinya masih menginginkan berhukum dengan tauhid, yaitu hukum yang melisi apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Tadi ini gambaran orang yang mengaku beriman, tapi hawa nafsunya belum mengikuti imannya. Sehingga pengakuannya beriman, tapi keinginannya, hawa nafsunya ingin yang mengisi iman. Maka seorang yang beriman, yang sempurna imannya adalah seorang yang hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu apa yang turunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah menyinggung tentang kedudukan hadis ini. Terjadi perbedaan para ulama di dalam menilai kedudukan hadis ini. Sebagian mereka menilai sahih hadis ini. Andai kata hadis ini sahih, sudah jelas ini dalil yang kuat. Hujjah. Sebagian yang lain berpendapat hadis ini lemah, dhaif, ada kelemahan riwayatnya. Tapi yang berpendapat hadis ini lemah pun berpendapat maknanya sahih. Maka pada pertemuan yang sebelumnya telah kita singgung satu faedah, atau diantara faedah, hadis terkadang dari sisi sanad dhaif, tapi kandungan maknanya sahih. Tidak mesti hadis yang secara sanadnya lemah, tapi tidak mesti hadis yang secara sanad lemah kandungannya lemah, tidak mesti. Seperti hadis ini, secara sanad dilihat dari rawi hadis, silsilah rawinya, rantai perawinya hadis, ada kelemahan. Ya bagi yang berpendapat lemah, tapi dari sisi maknanya sahih. Kenapa sahih? Karena maknanya didukung dengan dalil-dalil yang sahih. Kandungan maknanya sesuai dengan dalil-dalil yang sahih, baik itu Al-Quran maupun hadis yang sahih. Maka dikatakan maknanya sahih. Dipahami ya? Di antara dalil yang sesuai dengan hadis ini dari Al-Quran, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, adalah ayat dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-65. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibni Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid. Dan insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibni Hasan Ibni Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid. Di dalam menyebutkan ayat yang semakna dengan hadis ini, ayat yang lain kata beliau, ayat yang lain yang mendukung makna hadis ini, hadis dari Abdullah bin Amr bin As yang tadi kita sebutkan. Maka kata beliau rahimahullah, wa qawlihi, atau wa qawluhu ta'ala, dan ayat yang lain yang semana dengan hadis ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Yang maknanya kurang lebih, dan tidak pantas bagi seorang yang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan perkara, memilih pilihan yang lain dari perkaranya, tidak pantas. Dia memilih pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang menyelisih apa yang Allah dan Rasulnya putuskan. Nah ini, ini juga ayat menjelaskan yang semakna dengan hadis tadi. Maka tidak semestinya bagi seorang mukmin. Nah ini, tidak semestinya bagi seorang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya SAW telah memutuskan perkara, lalu ada padanya memilih perkara yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak pantas. Berarti yang pantas, yang pantas bagaimana? Yang pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya memutuskan, maka dirinya mengikutinya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Sebagai bentuk hawa nafsunya mengikuti apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul-Nya, semakna dengan hadis. Maka tidak salah satu kali beriman, tidaklah salah satu kali beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Maka juga dengan makna, tidaklah salah satu kali beriman sampai hawa nafsu mengikuti apa yang aku putuskan, kata Rasulullah SAW. apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas insyaallah. Ayat berikutnya yang mendukung makna hadis ini yaitu dalam surah Al-Qasas ayat ke-50. Wa qawlihi ta'ala fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adullu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdi alqaumadh dhalimin. Yang artinya kurang lebih, fa illam yastajibu lak, dan jika mereka tidak memenuhi panggilanmu ya Rasul, tidak memenuhi apa yang kamu seru ya Rasul, itu tidak mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwahum, ketahuilah sesungguhnya mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Ini coba perhatikan di sini, ini pengertian hawa nafsu. Kalau mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh kamu ya Rasulullah SAW, sejujurnya mereka tak mengikuti hawa nafsunya. Berarti yang menjadi sebab seorang tidak mau mengikuti apa yang dibawa Rasulullah SAW adalah karena hawa. Hawa itu ada dua ya. Nanti akan jelaskan sebetulnya. Hawa dengan hawaun. Ini. Kalau kita baca itu hawa atau al-hawa. Yang kedua al-hawa'u dalam bahasa Arab. Kalau hawa hawaun itu yang kita artikan hawa. Hawanya panas. Itu dalam bahasa Arab hawa'u. Mananya apa? Hawa, udara. Hawa kan udara apa ya? Hawa kan udara ya. Adapun hawa tidak panjang, ya itu yang akan kita singgung di sini nanti. Yang ini jadinya hawa nafsu. Dikatakan hawa nafsu. Ya makanya dalam ayat ini apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu ya Rasul, tidak mengikuti apa yang engkau bawa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa-hawa mereka, hawa nafsu mereka. Maka siapa yang lebih sesat? Adakah yang lebih sesat? Waman adallu. Lalu siapa yang lebih sesat? Mimmanittabaa hawa, daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Bighairi hudam minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Itu mengikuti hawa nafsunya yang menisi petunjuk dari Allah. Itu orang yang paling sesat. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Siapa kaum yang zalim? Yang mengikuti hawa nafsunya. Termasuk zalim. Kenapa zalim? Mengikuti hawa nafsu. Kenapa zalim? Siapa yang bisa? Kenapa zalim? Apa mana zalim? Apa mana zalim? Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini secara mana bahasa. Itu zalim. Hawa nafsu itu mestinya mengikuti hidayah Allah, petunjuk Allah. Itu mestinya hawa nafsu mengikuti agama Allah. Mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Yang ketiga, hawa nafsunya menyelisih apa yang dibawa Rasulullah SAW, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Zalim dia. Di sini ya ikhwan, ada pelajaran. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang zalim, itu orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ini bahayanya orang ketika hawa nafsu. Maka ahlul bid'ah dikatakan ahlul hawa. Orang mengikuti hawa nafsu. Yang disebutkan dalam asar, dalam riwayat, innallaha hajaba taubah li sahibi kulli bid'ah au kama qala. Allah menutup tobatnya setiap mengikut bid'ah. Ini ada pembahasan sendiri nanti insyaallah. Kenapa? Nah, Imam Ahmad menjelaskan la yuwaffaq li taubah. Maksudnya ahlul hawa, ahlul bid'ah tidak diberi taufik untuk bertobat, maksudnya maknanya. Sulit. Kenapa? Karena biasa mereka ahlul bid'ah, ahlul hawa, mereka menyelisi apa yang dibawa Rasulullah SAW, merasa benar. Maka sulit tobatnya. Berbeda dengan ahlul ma'asi. Yang mereka mengamalkan maksiat tapi menyadari dirinya salah, berbuat salah, menyelisih Rasulullah SAW, maka lebih dijadikan dengan fasik, bukan alul hawa. Walaupun sama-sama mengikuti hawa nafsu, dikatakan orang fasik karena fasik dia. Ya, alul hawa biasanya adalah untuk orang yang mengikuti hawa nafsunya sehingga menganggap benar apa yang diikuti hawa nafsunya. Apa yang diikuti oleh hawa nafsunya. Dan ini tiga ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah. Wa nahwi hadhil ayah. Atau wa nahwu hadhil ayah. Dan yang semisal dengan ayat ini. Maka ini sebagai dalil, sebagai syahid. Bahwasannya hadis yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, yaitu hadis la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktu bihi, ini maknanya sahih. Maknanya sahih karena didukung dengan ayat-ayat, di antaranya adalah tiga ayat yang telah kita baca. Sekarang kita masuk mana la yu'minu ahadukum. Apa maknanya? Kok dinafikan imannya? Bukankah kita semua beriman di sini? Beriman enggak? Kadang-kadang ikuti hawa nafsu enggak? Jujur aja lah. Ikuti hawa nafsu enggak? Menyelisih syariat. Iya enggak? Ngakui, iyalah sudah. Masih. Lah kok dikatakan tidak beriman? Apakah kita tidak beriman? Nah, ini yang kita akan jelaskan maknanya apa. Ada orang beriman masih ikuti hawa nafsunya. Maksudnya apa? Kalau senang mau, kalau enggak senang enggak mau. Walaupun yang disenangi menyisi apa yang dibawa Rasulullah SAW. Yang disenangi diperintah oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak mau, kenapa? Wah, saya enggak suka. Saya belum siap, bahasanya kan begitu kan? Saya belum siap. Ya tinggal siap gerak kan gitu. Kalau cuma belum siap kan gitu. Berdiri lurus, siap gerak. Nah ini. Tapi bahasanya belum siap maksudnya apa? Hawa nafsunya belum mau ngikuti. Apa berarti tidak beriman? Nah, yang kita akan jelaskan di sini. Dengarkan ini, jangan sampai salah paham, jangan langsung kafir berarti kamu. Nah, ini. Ayo kita jelaskan sekarang. Qauluhu la yu'minu ahadukum. Ini sekarang. Adapun makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Salah satu kalian belum beriman. Ini maknanya, belum beriman. Ae maknanya la yakunu min ahli kamalil iman al wajib alladhi wa'adallahu ahlahu alaihi biduhulil jannah wan najati minan nar Maknanya adalah la yakunu, salah satu kalian belum menjadi ahlu kamalil iman, menjadi orang yang imannya sempurna, yang wajib, yang mengharuskan Allah menjanjikan kepada ahlunya masuk sorga dan selamat dari neraka. Jadi maknanya apa? Salah satu kalian belum sempurna imannya. Belum sempurna imannya. Sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya. Iman yang sempurna lah iman yang mengharuskan dia masuk surga selamat di neraka. Karena orang yang beriman, ya ikhwan, ya, ada dua. Al-imanul mutlak. Ini yang pertama. Al-imanul mutlak. Yang kedua, mutlakul iman. Ini dibedakan di sini. Yang pertama, al-imanul mutlak. Ini yang pertama. Yaitu iman yang sempurna. Tidak dikontroli dengan kemaksiatan. Tidak dikontroli dengan dosa-dosa besar yang bukan kekufuran dan kesyirikan. Ini namanya al-imanul mutlak. Imannya sempurna. Yang kedua, mutlakul iman. Yaitu orang yang mempunyai dasar iman, tapi imannya masih kurang, belum sempurna, sehingga terkadang masih melakukan kemaksiatan. Ya, nah ini. Tapi mutlakun iman ini menjadi sebab sahnya Islam. Menjadi sebab sahnya Islam. Sebab kalau tidak mempunyai iman sama sekali, bukan orang Islam. Ya. Kalau tidak mempunyai iman sama sekali, yaitu dinafikan imannya secara mutlak, berarti siapa namanya kalau imannya dinafikan secara mutlak, ditiadakan secara mutlak? Bukan orang yang beriman. Kalau bukan orang yang beriman, ya bukan orang Islam jelas. Karena syarat seorang Islam punya iman, kan begitu. Syarat seorang Islam mempunyai iman. Tapi apakah seorang Islam itu harus sempurna imannya? Kalau harus, seharusnya. Tapi bukan berarti kalau enggak sempurna Islamnya batal. Paham ya? Karena di sana ada ahlul kabair, pelaku dosa besar yang masih memiliki iman. Ya kan? Maka dapat syafaat pelaku dosa besar. Masih memiliki iman, masih ada iman. Namanya apa? Mutlakul iman. Yaitu pelaku dosa besar tapi memiliki iman, namanya mutlakul iman. Ya. Yang ini menjadi syarat sahnya Islam. Bisa paham ini? Bisa pahami? Kalau kita semua Islam semua, iya enggak? Islam semua enggak? Apakah kita pasti mukmin semua? Kalau mutlakul iman, insya Allah iman semua. Kalau mutlakul iman. Tapi kalau imanul mutlak, ya enggak ada yang bisa jamin antara kita sempurna imannya. Kadang-kadang hawa nafsunya masih senang pada apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang hawa nafsunya masih membenci apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sempurna imannya? Nah, kalau sampai hawa nafsunya ini mengikuti semua apa yang diwahyukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintah dicintai, yang dilarang dibenci, semuanya. Nah, insya Allah sempurna imannya. Tapi ada yang jamin kita semua di sini dirinya begitu? Maka boleh enggak mengatakan insya Allah saya seorang mukmin? Boleh enggak? Panjang ini pembahasannya. Boleh enggak? Antum mukmin? Insya Allah. Boleh enggak mengatakan insya Allah? Enggak boleh, boleh. Semuanya benar. Yang mengatakan enggak boleh kalau masanya ragu tentang imannya. Ya mungkin saya iman, mungkin tidak, enggak boleh itu. Mengatakan insya Allah saya mukmin enggak boleh. Tapi mengatakan insya Allah saya mukmin karena enggak yakin kesempurnaannya. Paham? Nah ini. Boleh. Asal tujuannya adalah karena enggak yakin bahwasanya imannya sudah sempurna. Jadi insya Allah saya beriman. Ada pembahasan sendiri nanti insya Allah. Tapi kalau sifatnya ragu enggak boleh. Kita harus yakin, kita harus sedang beriman. Nah, cuma mungkin imannya masih mutlakul iman. Sehingga pantasnya dikatakan Islam. Seperti orang A'robi dalam Al-Quran sebutkan. Kalian katakan, amanna, kami beriman. Kamu belum beriman, tapi masih Islam. Karena apa? Imannya belum sempurna. Ya, maka mana di sini? La yu'minu ahadukum. Kalian itu belum beriman, iman yang sempurna. Sampai kapan? Sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai apa yang dicintai oleh Rasul, membenci apa yang dibenci oleh Rasul, mengikuti apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, semuanya harusnya seperti itu. Insya Allah sempurna imannya. Maka lanjutkan di sini. Sedikit ya kita lanjutkan ya. Waqad yakun fi darajati ahli al-isa wal ma'asi min ahli al-islam. Karena kadang-kadang ada orang masih dalam derajat ahlul isa, orang yang berbuat buruk. Ahlul ma'asi, orang yang masih berbuat maksiat. Derajatnya dia masih orang yang berbuat keburukan. Orang berbuat kemaksiatan itu derajatnya. Min ahlil islam, tapi dia dari orang Islam. Ada enggak yang semacam itu? Ada enggak kaum muslimin? Banyak insya Allah. Dia ini yang kadang-kadang dari kelompok yang menyimpang, tidak memahami masalah ini, mudah mengkafirkan seorang Islam. Loh, ini hadisnya la yu'minu. Wah. Ya banyak hadisnya mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Jelas ini. Tidaklah satu kalian beriman sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Sudahkah kita seperti itu? Kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita. Sudahkah seperti itu kita? Nah, ini. Kadang-kadang kita mencintai saudara kita celaka kok. Ya enggak? Biar nanti jatuh kan gitu. Berarti belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Dirinya enggak ingin jatuh, kok menginginkan saudaranya jatuh. Biar bangkrut, rugi. Kamu enggak suka kalau dirimu bangkrut, iya kan? Tapi menginginkan saudaranya bangkrut umpamanya. Berarti belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum. Kalian belum beriman. Sampai apa? Sampai kalian mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ini maksudnya apa? Makna sama dengan hadis ini. Belum sempurna imannya. Sampai mencintai saudara seperti mencintai dirinya. Kalau dirinya senang mendapat nikmat, maka mencintai saudaranya yang mendapatkan nikmat. Kalau dirinya enggak suka mendapat musibah, maka juga tidak suka saudaranya mendapat musibah. Ya enggak? Sudah seperti itu orang yang beriman? Ada yang seperti itu. Ada yang belum. Ataukah yang belum beriman? Iya, tapi belum beriman. Sempurna imannya. Dipahami? Belum imanul mutlak, masih mutlakul iman. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Ini harus dipahami ini, kalau enggak berbahaya ini. Banyak kelompok yang menyimpang karena enggak paham ini, seperti Khawarij, Mu'tazilah, itu mudah mengkafirkan orang karena tidak memahami masalah ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kita ulangi lagi insya Allah masalah ini. Biar mudah dipahami insya Allah. Sudah ajan masalahnya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.